Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbil alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita senantiasa mengambil i'tibar pelajaran daripada kisah-kisah Al-Qur'an Al-Karim. Dan kisah bukanlah sekedar kita dengarkan dan menikmati indahnya kisah tersebut, wallahi. Tapi lebih daripada itu, kita akan dapat mengambil dan menggali pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala selipkan dari balik kisah-kisah Al-Qur'an Al-Karim. Dan pada kesempatan ini kita akan menjadikan kisah perjalanan nabiyyun min anbiya'illah, seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Azza Jalla mengutus mereka kepada umatnya. Nabi tersebut adalah Dhannun. Dia adalah Yunus ibn Matta. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah mengutus Yunus ibn Matta kepada kaumnya di sebuah negeri yang bernama Ninawa, daerah Mosul. Allah perintahkan Nuh, Allah perintahkan Yunus untuk mendakwahi kaumnya yang jumlah mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Quran Al-Karim, فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِيَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِدُونَ. Kami mengutusnya kepada 100,000 manusia atau lebih. Maka Nabi Yunus sebagai seorang Rasul yang diperintahkan Allah SWT untuk mendakwahi kaumnya, tidak pernah jenuh Yunus mendakwahi kaumnya dalam semua kesempatan. Senantiasa Yunus menyeru kepada kaumnya agar mengucapkan La ilaha illallah, ani'budullaha, ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang layak diibadati. Namun ibadallah, meskipun segala upaya Nabi Yunus mendakwahi kaumnya, namun kaumnya tidaklah menerima seruan Nabi Yunus. Semakin jauh mereka daripada Yunus, bahkan mereka mencerca dan mentertawakan dakwah Nabi Yunus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari demi hari Nabi Yunus terus mendakwahi kaumnya. Hari pun berganti dengan minggu, minggu pun berganti dengan tahun, dan tahun berganti menjadi tahun berikutnya. Tidaklah beriman kepada Yunus daripada kaumnya seorang jua pun. Tidak laki-laki, tidak pula wanita, tidak anak-anak, dan tidak orang dewasa. Semua mereka seolah sepakat mencerca dan menjauhi dakwah Nabi Yunus. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan kepada Yunus, Yunus adalah seorang penyair sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Tidaklah mereka kecuali dustakan oleh semua kaumnya sebagaimana Allah menyebutkan, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah katakan demikianlah, tidaklah ada datang sebelum daripada mereka seorang nabi pun kecuali setiap kaumnya menyatakan kepada mereka sahirun aw majnun, dia adalah tukang sihir atau dia adalah orang gila. Demikian juga telah dilekatkan kepada Nabiullah Yunus ibn Matta. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah berita daripada Allah Azza wa Jalla memperingatkan Yunus, wahai Yunus, diberikan tempo kepada kaummu selama 3 hari. Seandainya mereka tidak beriman dan tidak menerima dakwahmu, maka Allah Azza wa Jalla akan membinasakan mereka semua. Maka Nabi Yunus kumpulkan kaumnya. Dan Nabi Yunus peringatkan kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya telah datang peringatan daripada Allah Jalla wa'ala. Berimanlah kalian. Diberi tempo hanya 3 hari saja. Seandainya kalian tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan tumpahkan azabnya kepada kalian. Ma'asyal muslimin. Kaum Nabi Yunus, bahkan mereka semakin mendustakan dakwah Nabi Yunus. Mereka mengatakan, Yunus, datangkan apa yang kau ucapkan. Wah Yunus, datangkan janji Tuhanmu. Kami tidak akan pernah beriman denganmu. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin. Rahimakumullah. Alangkah sedihnya Yunus melihat bagaimana kaumnya mendustakan risalah yang dia bawa. Alangkah sedihnya Yunus. Dan berputus asalah Yunus daripada keimanan kaumnya. Ibadallah. Maka dia pergi. Dia tinggalkan kaumnya. Dan dia pergi ke arah pantai. Dia berhijrah. Semoga dia dapat mendakwahi orang-orang lain di luar daripada kaumnya. Berangkatlah Yunus ibn Matta. Dia tinggalkan kaumnya. Kemudian sampailah Yunus di pinggir pantai. Dan ketika itu keadaan gelap gulita. Dan bahtera telah berlabuh. Kemudian naiklah Yunus di antara para penumpang. Dan kapal ketika itu syarat dengan muatan. Ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Allah menyebutkan kisah Yunus ibn Matta dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surah As-Saffat. Allah mengatakan, wa inna Yunus la minal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar daripada salah seorang Rasul kami. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Tatkala Yunus berlari meninggalkan kaumnya. Dan dia datang ke tepian pantai. Dan dia ikut menumpang pada suatu bahtera yang telah syarat dengan muatan. Allah katakan, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Tatkala dia berlari dan ikut kepada bahtera yang telah penuh dengan muatan. Barang-barang penuh. Orang-orang penuh. Ikutlah Yunus ibn Matta di antara barang-barang dan orang-orang tersebut. Ibadallah. Kapal pun berlabuh. Kapal pun mulai berlayar. Allahu Akbar. Mulailah ketika telah tiba di tengah lautan. Gelombang pun datang. Angin pun kencang. Dan suasana begitu gelap gulita pada malam hari. Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana dahsyatnya gelombang ketika malam hari. Dengan kapal yang dengan syarat muatan. Maka kapal terombang-ambing di bawah ombak. Menjeritlah para penumpang. Anak-anak menjerit. Ibu-ibu histeris. Barang-barang porak-poranda. Allahu Akbar. Dan malam dalam keadaan gelap gulita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka nakhoda kapal memerintahkan agar barang dijatuhkan satu demi satu. Untuk mengurangi berat kapal. Dibuanglah barang demi barang. Satu demi satu. Dan wallahi kapal belum lagi dalam keadaan tenang. Bahkan laut semakin mengamuk. Gelombang semakin tinggi. Allahu Akbar. Dan tidak ada jalan lain. Kecuali harus dikurangi muatan. Nakhoda kapal mengambil kesimpulan. Agar seluruh penumpang diundi. Siapa yang keluar namanya dia akan dicampakkan. Andai kata masih kapal oleng. Dan masyarakat buatan akan dicampakkan yang kedua. Dan begitulah berikutnya ma'asyur muslimin rahimakumullah. Maka Allah mengatakan. Fasahama fakana minal mudhadin. Dipungutlah nama semua penumpang. Masuklah padanya Yunus ibn Matta. Di antara para penumpang yang semua tertulis namanya. Dan dia pun ikut dalam undian tersebut. Allahu Akbar. Tatkala dikeluarkan undian. Keluarlah nama Nabi Yunus ibn Matta. Berkata nakhoda kapal. Rajulun salih. Dia adalah orang salih. Dia adalah orang yang bertakwa. Di antara kita. Undilah kembali. Semoga selain dia akan dapat menggantikan posisinya. Ibadallah. Maka diundi yang kali kedua. Tatkala keluar undian, keluar nama Yunus ibn Matta. Maka Yunus siap-siap. Dia buka bajunya. Ya, siapa akan terjun? Berkata Nakhoda. Dan berkata para penumpang, wahai Yunus, engkau adalah orang saleh. Tahanlah. Kita undi kembali. Ibadah Allah. Diundi yang kali ketiga keluar nama Yunus ibn Matta. Yakinlah ketika itu pemilik kapal. Yakinlah ketika itu Nakhoda kapal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Yunus. Bukan inginkan yang lain. Maka seketika Yunus tahu dialah yang dituju oleh Allah Rabbul Alamin. Seketika dia lompat ibadah Allah. Dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan malam gulita, dalam gelombang yang begitu dahsyatnya, dalam angin yang begitu kencangnya, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Yunus. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Allah ceritakan kepada kita bagaimana peristiwa yang begitu dahsyat. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Maka seketika datanglah ikan paus yang begitu besarnya dan seketika menelan Nabi Yunus dalam keadaan terhina, dalam keadaan tercela ibadah Allah, karena dia telah meninggalkan kaumnya tanpa perizinan Allah SWT. Karena dia tergesa-gesa dalam dakwanya tanpa perintah Allah SWT, dia meninggalkan kaumnya. Maka Allah berikan kepada Yunus pelajaran, dan pelajarannya adalah Yunus harus rela mengorbankan dirinya, menjampakkan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam lautan. Falataqamahul hut, maka seketika dia pun ditangkap oleh ikan paus ibadallah. Fala haula wala quwata illa billah, lenyaplah tubuh kecil mungil Yunus ibn Matta dalam perut ikan paus yang begitu besarnya, dan seketika laut pun menjadi tenang. Taulah mereka Allah inginkan Yunus ibn Matta, seketika laut menjadi tenang, gelombang menjadi tenang dan tenteram. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ibadallah, kemana kita berlari kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yunus ketika berlari daripada makhluk seolah-olah berlari daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempatnya kecuali harus kembali kepada Allah, kecuali harus kembali berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala uji Yunus ibn Matta dalam kegelapan dasar lautan. Fi zulumatin thalas, dalam tiga kegelapan. Dalam kegelapan perut ikan paus yang begitu besarnya, dalam kegelapan dalamnya lautan, dan dalam gelapnya malam gulita. Allahu Akbar. Yunus dalam perut ikan, dia sujud, dia pasrah, dan dia tunduk, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah perdengarkan kepadanya suara-suara dalam lautan. Bertanyalah Yunus, suara apakah gerangan ya Allah? Suara apakah gerangan ya Rabb? Maka Allah mengatakan, ya Yunus, ini adalah suara ikan-ikan yang bertasbih mujiku. Allahu Akbar. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Benar kata Allah, segala sesuatu bertasbih muji Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Apa yang diperbuat Yunus? Tidak ada tempat berlari, dan dia tahu ini adalah merupakan bagian daripada ujian yang harus dia lewati ibadah Allah. Maka wallahi Yunus dalam keadaan sujud, dia merintih kepada Allah Azza wa Jal, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa bertasbih muji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah sosok Nabi Yunus. Sebelum dalam perut ikan dia pun telah bertasbih. Dalam perut ikan pun dia bertasbih. Setelah keluar daripada perut ikan pun dia bertasbih. Karena dia adalah merupakan hamba-hamba Allah yang saleh. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya kalaulah bukan Yunus daripada golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa tasbih kepadanya, pastilah dia akan berdekam dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Wallah, ini menunjukkan keutamaan zikrullah. Bahwasanya barang siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya daripada segala macam kesulitan jalan keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kau senantiasa mengenal, mengingat Allah dalam keadaan senang, dia akan mengingatmu dalam keadaan terjepit. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, amman yujibul muttarra idza da'a. Allah mengatakan, siapakah yang mampu mengabulkan doa seorang terjepit ketika berdoa kepada Allah Azza Jalla kecuali Allah? Begitulah dengan Nabi Yunus bin Matta. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana Yunus mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan zannun, dan zannun itu Yunus bin Matta. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya, فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ, maka dia menganggap seolah-olah kami tidak mampu menguasai dirinya. Fanada fil dhulumat, maka dia menyuruh dalam kegelapan, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan dalam lautan, dan dalam kegelapan malam yang gulita. Fanada fil dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallah, inilah seruan Nabi Yunus ibn Matta. Dia menyeru, mengadu, merintih kepada Allah Jalla fi'ula dengan mengatakan, an la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali engkau ya Rabb. Subhanaka, maksudnya engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar daripada golongan orang-orang yang menzalimi diriku. Ibadallah, begitulah para anbiya. Tatkala mereka salah, seketika mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Adam yang tergelincir salah, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Yunus bin Matta. Dan demikian juga kita ibadallah. Hendaklah senantiasa kembali kepada Allah Azza Jalla daripada segala macam bentuk kesalahan yang pernah kita perbuat. Alhamdulillah, alangkah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tangguh agar kita bertaubat kepada Allah Azza Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, semoga kalian beruntung. Ucapan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia ucapkan berkali-kali, bukanlah hanya sekali, bukanlah hanya puluhan, bukanlah hanya ratusan, bahkan ribuan, jutaan untaian kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dipanjatkan oleh Nabi Yunus bin Matta. La haula wa la quwwata illa billah. Dan naiklah ucapan tersebut ke atas, naiklah ke langit pertama, naiklah ke langit kedua, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah lah naik semua kalimat-kalimat yang baik dan semua amal-amal yang salih diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga terdengar oleh malaikat-malaikat Allah di langit sana, mereka mengatakan, ya Rab, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf, ini adalah suara yang kami kenal daripada hamba yang kami kenal yang senantiasa memujimu ya Rab. Tapi Allah, kami tidak tahu di mana keberadaannya. Sampai-sampai malaikat di langit pun tidak tahu di mana Yunus ibn Matta. Ibadallah, la haula wa la quwata illa billah. Berhari-hari dilewati oleh Yunus, berminggu, Allahu Akbar, dalam perut ikan tanpa ada makanan sedikit pun yang dikonsumsi, tanpa minuman, dia hanya hidup dengan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wallahi, haula wala quwata illa billah. Maka ketentuan Allah telah berlaku bahwasanya setiap bentuk ujian akan ada masanya, seorang akan melewatinya. Demikian juga dengan Yunus bin Matta, ujian pun telah selesai. Maka Allah ilhamkan, Allah perintahkan kepada ikan yang melumat hidup-hidup Nabi Yunus bin Matta agar menyempakkannya kembali. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim." Maka kami campakkan Yunus bin Matta di tengah-tengah tempat yang begitu gersangnya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Ibadallah, alangkah kurusnya Yunus, tidak pernah makan apapun makanan, tidak pernah minum apapun minuman, sehingga kulitnya semua, la haula wa la quwata illa, bagaikan ular yang lepas daripada kulitnya. Begitulah keadaan Yunus ibn Matta tatkala dicampakkan oleh ikan paus tersebut di pinggiran pantai. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Apakah Allah tinggalkan Yunus bin Matta? Wallahi tidak. Dia seorang hamba yang beriman. Dan dia telah lulus daripada ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa kembali kepada Allah. Dan dia senantiasa mengadu kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tempat kita mengadu. La haula wa la quwwata illa billah. Alangkah naifnya. Alangkah dahsyatnya. Kecelakaan seorang hamba yang tidak mengadu kepada Allah azza jalla. Ketika dalam kondisi sempit dan terjepit. Tapi mengadu kepada berhala-berhala mereka. Mengadu kepada Tuhan-Tuhan mereka ibadullah. Adapun Yunus, mustahil Allah lepaskan dia. Allah pasti akan selamatkan dia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Seketika Allah tumbuhkan dengan kekuasaannya pohon daripada pohon-pohon labu yang seketika dengan daunnya yang besar menaungi Yunus ibn Matta. Dan dengan buahnya Yunus ibn Matta mengkonsumsi makanan. Dan setiap hari disebutkan datang kepada Yunus rusa. Dan dari situlah Yunus menyusu. Dan hari demi hari kembalilah Yunus sehat walafiat sebagaimana sedia kala. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus dia kepada 100,000 orang bahkan lebih. Fa'amanu. Maka semua kaumnya beriman ibadallah. Kita kembali kepada kaum Nabi Yunus. Tatkala Yunus meninggalkan kaumnya, maka seketika mereka melihat wallah, azab Allah subhanahu wa ta'ala telah datang berupa awan padanya api. La ilaha illallah. Seketika mereka melihat ada azab Allah telah mendekat, maka mereka merintih. Mereka semuanya keluarkan semua manusia dan rumah-rumahnya. Mereka sujud. Subhanallah. Meletakkan kepala mereka di bumi sebagai tanda taubatnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka merintih. Mereka mencari Nabi mereka. Mereka ingin bertaubat. Mereka ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. Alangkah dahsyatnya azab Allah. Dan wallah, sebelum Yunus, setiap, bahkan setelah Yunus, setiap Nabi dan umatnya merusakkan Nabi tersebut, Allah hancurkan seluruh mereka. Allah hancurkan kaum Nabi Nuh. Allah binasakan kaum Nabi Shu'aib. Allah binasakan kaum Nabi Salih. Allah binasakan kaum Nabi Lut. Semua tatkala mereka menentang Rasul mereka. Allah kecualikan umat Yunus ibn Matta. Allah katakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizzi fil hayati wa matta'nahum ila hin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Tidaklah ada sebuah negeri pun yang beriman dan bermanfaat baginya keimanannya. Illa qawma Yunus. Kecuali kaum Yunus. Lama amanu. Tatkala mereka telah beriman. Kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunia. Tatkala mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kami singkap daripada mereka azab dalam kehidupan di dunia ini wallahi. Dan ini menunjukkan kemaksiatan adalah merupakan sebab datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman adalah merupakan sebab diangkatnya azab daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua mereka tunduk. Mereka sujud. Mereka merintih. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak. Orang tua. Wanita-wanita. Semua mereka sujud. Bahkan mereka giring. Semua. Unta-unta mereka. Kambing-kambing mereka. Semua mereka pisahkan. Yang anak daripada induknya. Semua mereka hadapan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah mengatakan, ya Rab, inilah kami bertaubat kepadamu. Kembali kepadamu. Subhanallah. Maka awan yang telah dekat, awan yang dengan azab begitu dekatnya akan meluluh lantakan umat Nabi Yunus ibn Matta. Dengan imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat kembali. Kata Allah, kasyafna anhum. Kami singkap daripada mereka azab al-khizi. Azab yang menghinakan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kembali kepada Yunus. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Lantas setelah Yunus kembali sehat, Allah perintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya. Dan dia mengatakan, ya Rab, Bagaimana kaumku? Allah perintahkan Yunus kembali kepada kaumnya. Kembalilah Yunus. Dan dia dapati kaumnya semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah berikan kepada mereka nikmat daripadanya. Allah katakan, وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينَ. Kami berikan bagi mereka kenikmatan sampai batas jangka waktu tertentu. Ibadah Allah. Dan ini menunjukkan, tatkala mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada mereka berbagai macam ragam kenikmatan sampai masa waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, di antara pelajaran-pelajaran yang kita dapat petik daripada kisah Nabi Yunus di atas, yang pertama adalah as-sabr fi da'wah. As-sabr fi da'wati ila Allah wa adamul isti'jal. Hendaklah setiap dai senantiasa bersabar dalam mendakwahi manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tergesa-gesa. Dan di antara kesalahan yang kita ambil pelajaran daripadanya adalah kesalahan Nabi Yunus tatkala tergesa-gesa meninggalkan kaumnya. Maka ibadallah, hendaklah setiap kita, dan kita adalah merupakan dai, senantiasa bersabar mendakwakan dakwah ini kepada manusia tanpa pernah merasa jenuh. Dan wallahi enggak ada apa-apanya dakwah kita dibandingkan dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya pagi, sore, siang dan malam. Yang berdakwah kepada kaumnya dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi. Selama 950 tahun tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali 80 orang daripada kaumnya. Apakah mau berhenti? Wallah tidak berhenti. Sampai Allah katakan, "Ya Nuh, tidak lagi beriman daripada kaum kecuali yang telah beriman. Buatlah bahtera." Ketika itu barulah Nabi Nuh berhenti daripada mendakwahi kaumnya. Ibadallah. Dan janganlah setiap dai tergesa-gesa menunggu hasil daripada dakwah. Karena yang namanya dakwah, kita tidak pernah mengetahui kapan memetik daripada hasil dakwah tersebut. Ibadallah. Bahkan sebagian daripada kehidupan para ulama, kita melihat dakwah mereka berhasil tatkala mereka telah wafat. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak perlu kita katakan kapan waktunya. Kapan waktunya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah perintahkan kita untuk mendakwahkan agama ini. Adapun hasilnya, semua ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hatta Khabbab bin Yazid mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ala tastansir lana?" Ketika Rasulullah sedang salat di Ka'bah, berkata Khabbab, dan dia adalah salah seorang budak, salah seorang perempuan Quraisy yang diadab oleh tuannya. Berkata Khabbab, "Ya Rasulullah, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau meminta kepada Allah agar Allah menangkan umat ini? Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami seperti sekarang ini?" Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang layak kita ingat ibadallah, berkata Rasulullah, "Walakinnakum qaumun tastajilun." Kalian adalah orang yang senantiasa tergesa-gesa. Wallahi la yatimanna Allah hadzal amra. Demi Allah, agama ini pasti Allah akan sempurnakan, menangkan, sampai kelak akan datang masanya keamanan merajalela di mana-mana. Seorang wanita berjalan daripada Sam'a ke Hadramaut tidak takut apapun, tidaklah takut kepada apapun juga kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka Allah sempurnakan Islam dan sampai melihat bagaimana kondisi yang aman dan tentram, sehingga semua orang-orang berjalan tidak ada sedikit pun yakni berbagai macam bentuk tindakan-tindakan perampokan di mana-mana. Tenang, tentram ketika Islam diamalkan oleh seluruh manusia. Ibadallah. Adapun pelajaran berikutnya adalah kita hendaklah senantiasa berkaca daripada kesabaran para nabi. Kita hendaklah berkaca bagaimana sabarnya Nabi Yunus Ibnu Matta dalam berdakwah kepada kaumnya dengan semua resiko yang dia harus hadapi. Kita bersabar sebagaimana sabarnya semua ulul azmi daripada para rasul, sebagaimana bersabarnya Nabi Nuh, Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Kemudian ibadallah, pelajaran yang kita dapat ambil daripada kisah di atas tentang maksiat, bahwasanya maksiat adalah merupakan sebab datangnya segala macam bentuk azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat bagaimana kaum Nabi Lut, Allah binasakan seluruh mereka terkala mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah hancurkan umat Nabi Nuh, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Salih, semuanya karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wallahi umat Islam dijauhkan Allah daripada kejayaan karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika anda mau tahu apa sebab keterpurukan kaum muslimin, maka jawabannya adalah secara pasti karena maksiat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kita harus ambil daripada buah kisah di atas adalah hendaklah senantiasa kita kembali kepada Allah SWT dalam semua keadaan, apalagi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang begitu dahsyatnya seorang, hendaklah dia mengadu kepada Allah SWT. Sebagaimana yang diperbuat oleh Yunus ibn Matta, dia hanya mengadu kepada Allah. Dia tidak datang kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh manusia, tidak pula kepada berhala-berhala, tidak kepada patung-patung, tapi dia kembali kepada Allah SWT. Adalah musibah pada umat yang terkala mereka berlari meminta kepada patung-patung, mereka berlari meminta kepada batu-batu, meminta kepada pohon-pohon, meminta kepada kuburan-kuburan. Iyadzan billah, wallahi mereka pasti akan tinggal kepada Allah SWT. Kemudian di antara pelajaran berikutnya ibadah Allah, kisah di atas menunjukkan zikir dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk faedah-faedah zikir, dan ternyata adalah membuat seseorang senantiasa selamat daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang sempit baginya. Subhanallah. Dan zikir kepada Allah mendatangkan nikmat, mendatangkan rezeki, mendatangkan ketenteraman, mendatangkan keamanan, dan seterusnya. Kemudian ibadah Allah, di antara keutamaan daripada kisah yang kita ambil daripada ayat Al-Quran di atas, keutamaan orang-orang saleh dan keutamaan kesalehan. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus akan dicampakkan ke tengah lautan. Semua mereka mengatakan, jangan campakkan dia. Dia adalah orang saleh di antara kita. Dengan dialah Allah SWT selamatkan kita. Dan ini menunjukkan alangkah besarnya kesolehan seorang dan berpengaruh bagi lingkungannya. Dan itu adalah keyakinan yang kita harus yakini. Bahwasanya dunia ini akan senantiasa Allah jaga selama ada padanya orang-orang saleh dan selama ada padanya orang-orang muslih, orang yang senantiasa memperbaiki manusia. Wallahi seandainya tidak ada lagi orang-orang saleh, tidak ada lagi orang-orang muslih yang perbaiki manusia, ketika itulah Allah akan datangkan azab berupa kiamat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi allaha allaha. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai kelak di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengatakan, mendakwakan manusia, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini menunjukkan selama masih ada orang-orang saleh yang muslih yang perbaiki manusia, bumi ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Demikianlah pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada kisah Nabi Yunus bin Matta di atas, dan semoga memacu kita untuk senantiasa beramal saleh, memperbanyak amal saleh, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallu ala nabiyyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله